Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pelajaran kita. Dan insyaAllah di kesempatan kali ini kita akan membaca tentang beberapa uzur seorang muslim yang laki-laki, di mana seorang muslim laki-laki diperbolehkan untuk tidak menghadiri sholat jamaah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyebutkan dua uzur. Yang pertama adalah karena sakit, yang kedua adalah karena menahan ingin buang air. Berikutnya kita akan membaca uzur yang ketiga. Penulis mengatakan di antara uzur yang membolehkan orang untuk tidak jamaah adalah man lahu da'i'un yarjuhu aw yakhafu di'a malihi aw qutihi aw dararan fihi. Orang yang punya barang yang dia butuhkan atau khawatir barang itu akan hilang, atau bahan makanan, atau dararan fihi, atau dia khawatir nanti akan rusak barangnya. Ada orang menjaga sebuah barang dan dia khawatir barang itu akan rusak atau hilang atau yang lainnya. Maka orang yang dalam kondisi menjaga barang seperti ini diperbolehkan untuk tidak sholat berjamaah. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas yang statusnya marfu berarti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man sami'a an-nida'a falam yamna'hu min ittiba'ihi uzrun qalu famal uzru ya Rasulullah qala khaufun aw marad. Barang siapa yang mendengar azan, an-nida, panggilan maksudnya adalah panggilan azan. Falam yamna'hu min ittiba'ihi. Maka jangan sampai ada sesuatu yang menghalanginya untuk mengikutinya, untuk mendatangi azan selain karena uzur. Qalu famal uzru? Lalu sahabat bertanya, apa yang dimaksud uzur di sini ya Rasulullah? Qala, beliau bersabda, khaufun aw marad. Rasa takut atau sakit. Lam yaqbalillahu minhu sholata allati shalla. Maka jika tidak ada uzur, Allah Ta'ala tidak akan menerima sholatnya. Nah, kita lihat hadis ini di footnote catatan nomor 4 ya. Rawahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh Abu Dawud di nomor sekian, 551. Dan statusnya dhaif dengan X seperti ini. Namun ada riwayat yang sahih dengan lafad man sami'an nida'a falam ya'tihi fala salata lahu illa min udrin. Siapa yang mendengarkan adhan tapi dia tidak mendatanginya, maka tidak ada salat baginya kecuali karena udhur. Sehingga berdasarkan hadis ini yang statusnya sahih seperti yang disebutkan dalam Al-Irwa, sebagian ulama mereka berpendapat bahwa jamaah bagi laki-laki yang tidak punya uzur sudah dewasa, bagi laki-laki dewasa tidak punya uzur statusnya adalah wajib. Bahkan kalau dia sengaja meninggalkannya tanpa uzur, maka sholatnya bisa sampai pada tingkatan batal. Saya katakan ini pendapat sebagian ulama. Baik. Kemudian diambil kesimpulan oleh penulis dalam kitab ini bahwa hadis ini menunjukkan salah satu di antara uzur adalah khauf au marad, rasa takut atau karena sakit. Sehingga kalau misalnya ada orang yang ketakutan menuju masjid disebabkan karena ada ancaman yang membahayakan dirinya atau membahayakan rumahnya, atau membahayakan keluarganya, maka dia boleh tidak hadir sholat jamaah, tapi dia sholat di rumah. Selanjutnya, yang keempat, husulul adha bimatarin wa wahlin. Ada gangguan di perjalanan, misalnya karena hujan, ya, atau karena becek sekali, atau karena turun salju, sehingga membuat orang berat untuk berangkat ke masjid. Wajalidin, atau karena tanah yang sudah keras karena ditutupi oleh es. Mungkin untuk bagian 2 dan 3 dan 4 ini tidak dialami di Indonesia. Tapi bagi mereka yang tinggal di daerah yang turun salju, ya, mereka bisa memahami bagaimana tantangan orang harus melakukan perjalanan misalnya 200-300 meter melintasi jalanan yang bersalju. Ya, licin, sangat dingin, dan kadang kemudian disiramkan pasir biar tidak licin. Aurihun baridah syadidah, atau angin yang sangat dingin. Bilailin mudlimah, di malam yang gelap. Berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'murul muadzin idza kanat lailatan baridatan dzat matarin yaqul ala sallu fir rihal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan muadzin ketika di malam yang sangat dingin turun hujan. Dan Madinah kalau dingin, Masya Allah, dingin sekali ya. Di malam yang dingin turun hujan, agar muadzin membaca kalimat, ala sallu fir rihal. Ala sallu fir rihal. Ya. Salatlah kalian fir rihal. Ar-rihal artinya tempat kediaman. Sallu fir rihal. Sholat di tempat kediaman masing-masing. Sholatlah di tempat masing-masing. Bisa dengan kalimat ala sallu fi rihalikum, ala sallu fi rihal, atau sallu fi buyutikum, atau kalimat yang semisal. Yang itu bisa dipahami oleh kaum muslimin. Nah, dalam situasi pandemi kemarin ya, banyak orang yang, atau karena situasi pandemi yang masih menakutkan, masjid banyak ditutup, tapi azan tetap dikumandangkan. Nah, muadzin mereka menyampaikan pernyataan sallu fi buyutikum atau sallu fi rihalikum ala sallu fi rihal. Cuman kan masyarakat enggak paham ya. Tapi ngertinya kalau ada kalimat seperti itu masjid ditutup. Terus membaca kalimat ini kapan? Ada dua tempat. Pertama, bisa setelah azan, sehingga muadzin baca azan lengkap. Selesai azan, dia menyampaikan kalimat ala sallu fir rihal atau sallu fi buyutikum. Pertama ini. Yang kedua, bisa dibaca menggantikan hayya 'alas shalah. Sehingga ketika selesai syahadat yang kedua, wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, sallu fi buyutikum atau ala sallu fir rihal. Kemudian kalau misalnya jamaah masih belum paham, sebaiknya bagaimana? Mungkin muadzin bisa menambahkan seusai adzan dan seusai sallu fir rihal, muadzin bisa menambahkan pengumuman dengan menggunakan bahasa masing-masing. Ya. Pengampunten, ya. Dumateng para jamaah, saat menika masjid ditutup, ya, sehingga dipersilahkan bagi para jamaah untuk sholat di rumah masing-masing. Tayyib. Kemudian yang kelima, husulul masyakkati bitatwilil imam. Yang kelima adalah adanya kondisi yang memberatkan disebabkan karena imam terlalu panjang. Kondisi yang memberatkan disebabkan imam terlalu panjang. Ada orang yang sholat di belakang Mu'ad bin Jabal. Thumman farada, lalu dia memisahkan diri dari jamaah dan sholat sendirian. Ketika Mu'ad radhiyallahu anhu, karena Mu'ad radhiyallahu anhu terlalu memanjangkan bacaan, dan ini sudah pernah kita bahas ya, dan Nabi SAW tidak mengingkarinya ketika beliau mendapatkan berita tentang kondisi Mu'ad ibn Jabal. Dan orang yang ini, yang dia mufarokoh dari jamaah disebabkan karena lamanya sholat yang dikerjakan oleh Mu'ad. Sehingga jika alasan imam yang dia bermasalah disebabkan bacaannya terlalu lama di sini bukan menurut standar masyarakat kita ya. Kalau menurut standar masyarakat kita, sabbihi sudah terlalu lama. Hal ataka hadithul ghasyiyah sudah terlalu lama. Tapi menurut standar di masa silam, terlalu lama gimana? Contohnya ya, imamnya membaca surat Al-Kahfi selesai, atau membaca surat Toha sampai selesai. Nah itu mungkin di zaman kita terlalu lama. Itu boleh dijadikan alasan kita tidak ikut jamaah bersama dia. Apalagi yang alasannya jelas penyimpangan. Misalnya apa? Imamnya ketika sholat tidak tumakninah. Atau imamnya kalau membaca belepotan. Dalam arti salahnya terlalu banyak. Atau karena faktor yang lainnya. Namun dengan tetap memperhatikan, ya, dengan tetap memperhatikan kondisi kenyamanan lingkungan, sehingga jangan sampai menimbulkan apa, menimbulkan ketegangan di masyarakat. Itu kok nggak mau sholat di sini, kenapa? Jika sampai ada kekhawatiran nanti dituding macam-macam ya, oh itu alirannya ini alirannya, maka sebaiknya kita hadir dalam rangka ta'liful qulub. Dan kami sarankan Anda belajar Quran dengan benar, lalu daftar jadi imam, biar nanti menyelamatkan sholat jamaah yang lain. Jadi orang-orang baik yang mereka sudah belajar ilmu agama dengan maksimal, tolong maksimalkan pula baca Quran. Jangan sampai sudah ngaji ya, penampilannya masya Allah, penampilan orang yang sangat dekat dengan agama, tapi giliran baca Quran gak bisa, masya Allah. Itu sangat mengecewakan bagi para jamaah. Pak, kita terlalu tinggi ekspektasinya. Saya kira bapak ini ternyata baca Quran gak bisa. Sehingga pastikan tugas pertama bagi Anda yang belum lancar baca Quran adalah pastikan tahun ini bisa baca dengan lancar. Tahun ini berarti berakhirnya kapan, Pak? Sekarang sudah di bulan Dzulqa'dah. Di penghujung 1442. Tahun ini berarti sebulan lagi ya, dua bulan lagi. Di ujung Dzulhijjah. Kita lanjutkan. Yang keenam adalah khaufu fawatir rufqati fis safar. Kekhawatiran ketinggalan rombongan ketika safar. Misalnya ketinggalan kereta. Daripada nanti ditinggal kereta, gara-gara nyari masjid untuk sholat jamaah keluar dari stasiun, wah nanti malah repot. Lima fi dzalika min syighali qalbihi idzan tadhara al-jamaah. Karena bisa jadi dia enggak tenang ketika dia harus menunggu jamaah. Ada orang sholat di apa, mau misalnya mau berangkat. Dia sholat di bandara atau masjid agak jauh dari bandara. Tapi deg-degan dia. Jangan-jangan sudah boarding call. Jangan-jangan sudah boarding call. Waduh. Kalau seperti ini, sebaiknya Anda masuk aja ke bandara, sholat di dalam. Sehingga situasi di dalam Anda tahu. Kalaupun Anda mulai sholat di dalam, ada boarding call, insya Allah masih cukup. Anda selesai sholat, masih bisa mengejar panggilan boarding. Karena biasanya lama antrinya, ya. Sampai 15 menit, bahkan sampai lebih dari itu, Anda sholat insya Allah cukup. Au dakhala fiha makhafata dhiya'in wa fawati rufqatihi. Atau bahkan dia sudah memulai sholat jamaah, tapi dia khawatir nanti dia akan ketinggalan rombongannya. Seperti tadi, kasusnya orang yang naik kereta atau mau naik pesawat. Nah, yang ketujuh, al-khawfu min mauti qaribihi wa huwa ghairu hadirin ma'ahu ka'ay yakuna qaribuhu fi siyaqil maut wa ahabba ay yakuna ma'ahu yulaqinuhu syahadata wa nahwa dhalika. Atau kekhawatiran dengan kematian salah satu kerabatnya, sementara dia tidak bisa hadir dalam proses kematian itu. Proses kematian atau apa? Hadir dalam peristiwa kematiannya. Misalnya, ada salah satu di antara kerabatnya yang dalam kondisi sekarat. Dan dia ingin untuk membersamai kerabatnya ini, menyertai kerabatnya, yulakinuhu, agar bisa mentalkinnya dengan syahadat atau yang lainnya. Mentalkinnya dengan kalimat asyhadu alla ilaha illallah. Kalau keberatan, karena lafaz asyhadu itu berat ya. Orang kalau lagi sariawan, terkadang dia susah mengucapkan huruf-huruf yang berat, yang thiqal, seperti shin, sod, kha. Kemudian apa lagi? Huruf-huruf yang berat itu susah. Karena itu ketika asyhadu itu berat. Asyhadu lagi sudah mendekati kematian, udah lemes, lisannya enggak bisa dipaksakan dengan maksimal. Maka cukup la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan kalimat la ilaha illallah itu ringan. Sehingga sekalipun orang itu dalam kondisi mulutnya sakit, banyak titik sariawan, ucapkan la ilaha illallah. Gampang. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Masih lebih ringan. Dibandingkan asyhadu. Ya. Kemudian khairun ra. Nah, itu lebih susah. Nah, ini salah satu di antara keistimewaan kalimat la ilaha illallah. Sangat ringan untuk diucapkan. Karena terdiri dari tiga huruf. Lam, alif, dan ha, yang semuanya ringan untuk diucapkan. Sehingga kalau ada orang yang mentalkin, lalu dia kesulitan mengucapkan syahadat, maka kalimat asyhadunya bisa dihilangkan dulu, langsung la ilaha illallah. Nabi SAW bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhalal jannah. Tersebutlah seorang ulama ahli hadis, Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullah. Beliau termasuk kibar, gunung dalam masalah hadis. Satu ketika Abu Zur'ah, beliau dalam kondisi sakit parah menjelang wafatnya, semua orang segan untuk mentalkin beliau. Karena Abu Zur'ah adalah seorang ulama kibar, sehingga yang hadir ketika itu rata-rata adalah muridnya. Malu mereka mau mentalkin Abu Zur'ah. Dalam posisi seperti itu, seorang ulama ahli hadis ini menyampaikan, tiba-tiba beliau membaca menjelang kematiannya. Haddatsana fulan qala haddatsana fulan an fulan qala haddatsana fulan an, nyebut sahabat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Lalu meninggal dunia. Masya Allah. Dan itu bagian dari peristiwa keajaiban dunia menjelang wafat, sehingga dicatat dalam sejarah. Jadi miliaran manusia yang mati, ada yang matinya berkesan, ada yang matinya gak ada kesan. Mereka yang meninggal berkesan diabadikan dalam sejarah, sehingga sering disebut dan menjadi pujian bagi pelakunya, yang itu merupakan tanda bisa jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan husnul khatimah baginya. Nah, kita lanjutkan di sini. Dan ketika ada orang yang ingin menyertai agar bisa mentalkin orang yang mau mati, Fayu'dharu bitarkil jamaah li'ajli dhalika, maka dia diberi uzur untuk meninggalkan jamaah dengan sebab itu. Selanjutnya yang ke-8, mulazamatu gharimin lahu wala syai'a ma'ahu yaqdihi. Masya Allah. Falahu tarkul jama'ati lima yalhaquhu minal adhiyah bimutalabatil gharim wa mulazamatuhu iya. Berikutnya adalah ada orang yang nagih utang tapi dia enggak pergi-pergi. Walaisa syai'un wala syai'a ma'ahu yuqdihi. Sementara dia sendiri enggak punya sesuatu yang bisa dipakai untuk nyaur utang. Ini bisa jadi udzur jamaah ternyata ya. Dia ada orang debt collector nungguin depan rumah, kok ini enggak pergi-pergi nagih terus. Sudah diceritakan, Pak, saya enggak punya apa-apa lagi, Pak. Dompet sudah kosong, ya. Tabungan sudah enggak ada. Dia enggak punya sesuatu yang bisa dia gunakan untuk melunasi. Maka dia boleh meninggalkan jamaah. Disebabkan karena ada gangguan atas tuntutan gharim, orang yang menagih, orang yang punya utang atau orang yang punya piutang. Yang gharim itu selalu menyertainya. Wallahu alam, ini penulis memasukkannya ke dalam salah satu uzur jamaah. Meskipun barangkali si gharim ini bisa diajak untuk ikut sholat. Tapi di sini kenapa tamu tidak masuk ya? Apakah misalnya tamu yang dia lelaki sendirian, sementara di rumah kita hanya ada istri misalnya? Tidak mungkin tamu ini ditinggal. Ternyata tamunya tidak sholat. Ayo Pak, diajak jamaah. Saya enggak sholat ya Mas. Loh kenapa? Kenapa tamu enggak sholat laki-laki? Ya, non-muslim ternyata. Maka diajak keluar rumah, Anda tinggal jamaah. Suruh tunggu dia di luar rumah. Atau diajak kemana, dia suruh tunggu di taman, Anda sholat jamaah. Tayyip. Ini beberapa uzur. Dan kalau kita perhatikan, inti dari uzur-uzur ini adalah yang pertama, udzur yang dia membahayakan kondisi sholat. Udzur yang membahayakan kondisi sholat. Contohnya apa? Lapar sekali. Kemudian apa lagi? Ingin buang hajat. Lalu, bisa menunaikan dia. Maka kalau itu dipaksakan untuk sholat jamaah, akan merusak sholatnya. Kenapa? Dia kepikiran terus. Termasuk juga tadi, nanti khawatir ketinggalan kereta, ketinggalan pesawat. Daripada kepikiran terus, mending ditunda. Dan kita pernah menyarankan seperti itu. Ada orang yang ketika sholat, dia kepikiran-kepikiran terus. Nanti tidak, jangan-jangan ditinggal, jangan-jangan ditinggal. Sudah, diulangi saja sholatnya. Di dalam kendaraan. Karena ketika kepikiran terus, jangan-jangan ditinggal pesawat, jangan-jangan ditinggal kereta, lebih baik Anda tunda dan Anda sholat di atas kendaraan. Yang kedua, uzur yang itu membahayakan pribadi. Pribadi orang yang sholat. Ya, seperti membahayakan fisiknya. Misalnya apa? Nanti kalau ke masjid, takut kena penyakit. Ke masjid, kena hujan. Ke masjid, ada salju. Atau ada ancaman yang berbahaya. Maka di posisi seperti ini, dia punya uzur karena membahayakan dirinya. Atau membahayakan hartanya. Maka termasuk bagian dari uzur adalah orang yang jaga sesuatu yang itu harus diperhatikan. Nah, saya teringat kejadian di UFIT ya. Jadi dulu kita diwajibkan, pokoknya semua karyawan sholat jamaah. Dan berangkat ke masjid untuk Jumatan. Nah, kejadiannya kan hari Jumat itu, waktu Ramadan. Sudah dikunci semuanya, termasuk digembok, ya, di bagian pagarnya digembok. Ternyata dicongkel. dicongkel, kuncinya dirusak, pintu dirusak, sampai akhirnya berhasil si maling itu mengambil dua kamera yang mahal yang dimiliki oleh Yufid, C100 Canon itu, dan beberapa kamera-kamera yang lain. Alhamdulillah ada satu kamera yang itu dibawa oleh salah satu karyawan, dan satu kamera itu yang selamat, yang lainnya habis diambil. Ziyad. Sehingga dimatikan sih. Sehingga di kejadian ini kemudian jadi pelajaran bagi kami bahwa harus ada yang jaga. Akhirnya Jumatan itu dijaga dua orang ya minimal agar nanti dia bisa sholat duhur berjamaah. Baik. Karena itu kesimpulannya adalah bahwa ketika ada situasi yang membahayakan baik dirinya maupun hartanya, maka boleh bagi seseorang itu untuk meninggalkan jamaah dan nanti sholat di rumah. Berikutnya kita akan membahas tentang al-mas'alatus sadisah. Pembahasan yang keenam. I'adatul jama'ati fil masjidil wahid. Mengulang jamaah di satu masjid. Bolehkah mengulang jamaah di satu masjid? Idza ta'akhkhara al-ba'du 'an huduri jama'atil masjid ma'al imamir ratib. Apabila ada sekelompok orang yang mereka tidak bisa atau telat menghadiri jamaah di masjid ma'al imami ratib, bersama imam ratib, bersama imam tetap, wafatathumus shalah, dan mereka terlambat sehingga tidak menjumpai sholat jamaah, fayasihu ayyu sallu jama'atan thaniyatan fil masjidi nafsahu. Boleh bagi mereka untuk sholat dengan membuat jamaah yang kedua di masjid tersebut. Fil masjidi nafsihi. Liumumi qawlihi sallallahu alaihi wasallam, sholatul rajuli ma'ar rajul azka min sholatihi wahdah. Sholatnya seseorang bersama orang lain, artinya berjamaah, itu lebih mulia, lebih bagus dibandingkan dia sholat sendirian. Dan juga berdasarkan hadis yang lain, sabda Nabi SAW, ketika ada orang yang alladhi hadar ilal masjid, orang yang datang ke masjid, ba'da intihai sholatil jamaah, setelah sholat jamaah selesai. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada sahabat, jadi sholat jamaah selesai, ada orang yang baru datang. Nabi SAW tanya kepada sahabat, may yatasaddaqu ala hadza fayusalli ma'ahu. Siapa yang mau bersedekah dengan orang ini kemudian salat jamaah bersamanya? Faqama ahadul qaum. Lalu berdirilah salah satu jamaah, fasalla ma'ar rajul. Kemudian beliau salat bersama orang itu. Sehingga ini dalil. Coba kita lihat ya catatan kaki hadis footnote nomor 2. Akhrajah At-Tirmidzi, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi Ahmad, dinilai hasan oleh At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syalbani. Nah. Sehingga ini menunjukkan bahwa ketika jamaah pertama sudah selesai, boleh membuat jamaah yang baru. Tapi kalau sholat jamaah pertama belum selesai, tidak boleh bagi kita untuk membuat jamaah yang baru. Jamaah imam ratib sedang berlangsung di rokaat yang terakhir. Terus kita datang satu rombongan, buat jamaah di belakang. Tidak boleh. Pelanggaran besar itu. Karena orang akan menganggap, apakah kamu tidak mau, kenapa tidak mau gabung dengan imam ratib? Nanti akan ada banyak anggapan, bisa jadi menganggap imamnya sholatnya enggak sah, atau anggapan bahasanya imamnya keluar dari Islam, atau yang lainnya. Dan itu semuanya adalah anggapan yang bisa timbul ketika ada situasi seperti tadi. Wa kadzalika idza kana al-masjidu masjida suqin aw tariqin wa ma asbaha dzalika. Demikian pula ketika masjid itu adalah masjid umum, masjid yang diakses oleh banyak orang ketika sedang beraktivitas, misalnya masjid di pasar, musala di mall, atau tariqin, masjid di pinggir jalan. Wa ma asbaha dzalika, atau masjid yang semisal dengan itu, masjid di stasiun, masjid di bandara. Sehingga orang di masjid, kalau bahasa lainnya ya, tidak ada warga asli di situ yang dia menetap di masjid itu, tidak ada. Dalam arti jamaah tetapnya tidak ada. Rata-rata jamaahnya adalah orang yang lewat, sholat, pergi. Lewat, sholat, pergi. Seperti masjid di rest area. Ya ada yang ngurusi, tapi yang ngurusi itu sebatas tugas karena dia bekerja. Tapi kalau warga yang jadi takmir, warga asli, di situ jauh dari kampung. Nah yang seperti ini boleh mengulangi sholat jamaah. Fala ba'sa bi'adatil jamaah fihi, tidak masalah ketika dilakukan pengulangan jamaah. Wabi khasatin idza lam yakun li hadzal masjid imamun ratib, terlebih ketika di masjid ini tidak ada imam ratib. Wa yataraddadu alaihi ahlus suq wal marrah, sehingga para pelaku pasar, ya, orang-orang yang menjadi konsumen pasar atau para penjual yang ada di pasar itu ahlus suq, ya, para pengguna pasar, yataraddadu alaihi, mereka keluar masuk di masjid itu. Demikian pula al-marrah, orang yang lewat. Sehingga dalam kondisi ini, masjid itu menjadi tempat singgah banyak orang. Tayyip. Untuk jenis yang pertama ini ya, jadi para ulama memberikan keterangan seperti ini ya, tentang hukum mengulang sholat jamaah. Hukum mengulang jamaah. Ada yang memberikan rincian. Pertama adalah masjid yang tidak memiliki, tidak punya imam rotib. Masjid yang tidak punya imam rotib. Seperti tadi, masjid mamaris sayyaroh, masjid yang menjadi singgah, tempat singgah, masjid singgah. Seperti masjid yang berada di mana? Di stasiun, di bandara, pinggir jalan, pom bensin, dan seterusnya. Maka di masjid seperti ini, ulama menegaskan boleh berkali-kali jamaah. Rombongan ini selesai jamaah, nanti rombongan lagi selesai jamaah. Boleh berkali-kali jamaah, tidak ada masalah. Yang kedua, masjid yang ada imam ratib. Apakah boleh mengulang jamaah ketika jamaah bersama imam ratib sudah selesai? Ulama beda pendapat. Ada khilaf terkait hukum mengulang jamaah. Ada khilaf terkait hukum mengulang jamaah di posisi ini. Dan pendapat yang lebih mendekati, wallahu ta'ala alam, adalah pendapat yang disampaikan dalam buku yang tadi kita baca, hukumnya diperbolehkan. Meskipun kita menghargai pendapat yang mengatakan tidak boleh. Sehingga kalau masjid yang di situ ada imam rotib, dan di situ ada warga tetap, ya, maka kalau sholat jamaah pertama yang resmi sudah selesai, kok kita datang telat, sholat sendiri-sendiri. Tidak membuat jamaah yang baru Dan Ibnu Mas'ud pernah melakukan seperti itu. Ketika beliau datang ke masjid, kemudian ternyata sholat jamaah sudah selesai. Dan beliau datang bersama beberapa orang. Lalu oleh Ibnu Mas'ud, beberapa orang tadi diajak pulang. Kita sholat di rumah saja. Untuk jamaah di rumah. Sehingga beliau jamaah tapi di rumah Ibnu Mas'ud. Tidak jamaah di masjid. Dan itu jadi dalil tentang, atau menurut jadi dalil pendapat bahwa ketika sholat jamaah pertama sudah selesai, maka tidak boleh membuat jamaah yang baru. Alhamdulillah. Ya, dikumulah. Namun pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang disampaikan oleh penulis. Dengan dasar hadis yang tadi kita baca ya. Ada orang yang baru datang. Setelah sholat jamaah selesai, kemudian Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, "Mayyatasaddaqu ala hadza fayusalli ma'ah?" Siapa yang mau sedekah dengan orang ini sehingga jamaah bersamanya? Faqama ahadul qaum fa sallama ar-rajul. Lalu ada salah satu sahabat yang salat bersama orang ini. Nah. Selanjutnya, penulis mengatakan, "Amma idza kana al-masjidu fihi jama'atan aw aktsara da'iman wa 'ala nahwin mustamirrah wa ittakhadha an-nasu dhalika 'adatan fa innahu la yajuz." Adapun jika dalam satu masjid itu ada dua jamaah dan terus seperti itu dilakukan terus-menerus dan bahkan masyarakat menjadikannya sebagai kebiasaan, maka hukumnya enggak boleh. Sehingga misalnya begini, dalam satu masjid, mas di sini tuh ada dua kali jamaah, mas. Duhur itu jam pas adzan jamaah. Nah nanti ada jamaah baru lagi setengah dua dengan imam yang berbeda. Ya. Jadi Pak Kaum dari RT A itu tepat waktu di awal. Pak Kaum dari RT B nanti jamaah yang kedua. Asar juga sama. Adzan asar jamaah. Itu Pak Kaum dari RT A. Nanti Pak Kaum dari RT B jamaah yang kedua. Kayak gini tidak boleh. Seperti ini tidak boleh. Iz lam yu'raf dzalika fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena praktek kayak gini enggak pernah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula para sahabatnya. Walima fihi min at-tafarruqil kalimah, dan ini akan memecah belah kaum muslimin, persatuan umat. Dan mengajak orang untuk malas-malesan, menunda salat, tidak hadir jamaah bersama imam yang ratib. Al-jamaah al-um, jamaah yang utama. Bersama imam yang ratib, imam yang resmi. Dan bisa jadi ini menyebabkan orang itu menunda sholatnya dari waktu pertama. Dari waktu awal sholat. Baik. Sehingga dalam kasus ini, hukumnya tidak diperbolehkan meskipun ya jamaah itu pernah terjadi di Masjidil Haram. Itu pernah terjadi di Masjidil Haram. Jadi di Masjidil Haram ada 4 mihrab. Ada 4 mihrab di sisi-sisi Ka'bah. Kenapa 4 mihrab? 4 mihrab itu mewakili 4 madhab. Ada mihrab madhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambali. Gambarnya itu masih ada, foto itu ya. Masjidil Haram 4 mihrab. Gambarnya masih ada. Itu masa silam. Mungkin nanti bisa dicari oleh jemaah. Saya pernah lihat gambarnya. Coba kita carikan. gambarnya. Temu, alhamdulillah. Nah, seperti ini. Jadi dulu ada mihrab-mihrab dari beberapa madhab yang berbeda. Saya tidak tahu ya posisi-posisinya di mana saja. Cuman Anda bisa lihat ini. Ada gedung-gedung di sekitar masjid ini, di sekitar Ka'bah. Itu adalah mihrab madhab yang berbeda-beda. Sehingga dulu sampai sholatnya itu dilakukan secara bergantian. Sholat mazhab A apa, misalnya mazhab Hanafi dulu, kemudian mazhab B apa, misalnya mazhab Maliki, masya Allah, dulu seperti itu. Akhirnya mihrab ini dibongkar, kemudian imamnya yang ditunjuk satu. Dan ada sebagian orang yang senang dengan situasi seperti ini, sehingga pembongkaran 4 mihrab lalu disatukan jadi satu imam itu dianggap wah itu tidak menghargai perbedaan pendapat mazhab. Subhanallah. La haula wala quwata illa billah. Justru ketika disatukan menunjukkan persatuan kaum muslimin. Anda bisa bayangkan, andaikan seperti ini tetap bertahan sampai sekarang. Berantem itu jamaah. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menjaga kaum muslimin di mana situasi semacam ini dihilangkan, di mana kemudian imamnya digabungkan jadi satu. Tayyib, wallahu taala alam, mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dibangun di atas tanah seluas 646 meter persegi dan perkiraan biaya untuk tahap pertama 2 lantai mencapai 2,6 miliar. Salurkan donasi Anda untuk pembangunan Sekolah Dasar Tahfidzul Quran Madinah Islamic Premier School melalui rekening atas nama Yayasan Amal Abadi Indonesia, Bank Syariah Indonesia dengan kode bank 451, nomor rekening 74410499999. Untuk info donasi hubungi 082-12345-7441. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Alhamdulillah. Selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, Pak. Bagaimana jika kita bermakmum, imamnya sebenarnya bacaannya benar ya, tapi pada satu waktu agak ada ragu ya, saya mendengarnya Fatihahnya pada satu ayat itu benar atau enggak gitu. Nah, kalau keraguan ini pada imam yang sudah biasa gitu, tapi benar di sholat yang lain gitu, Fatihahnya bagaimana? Terus yang kedua, kalau dulu kan pernah dijelaskan kalau bacaan amin yang salah itu bisa membatalkan sholat. Kalau misalnya kita tidak sengaja gitu ya, satu waktu juga gitu ya, aminnya itu salah tidak sengaja gitu, apakah sholat kita otomatis batal? Padahal di sholat yang lain itu dan pada umumnya aminnya sudah benar kalau kita baca itu. Salahnya bagaimana, Pak? Ya misalnya amin. Nah gitu, i-nya mim-nya kecil, apa pendek. Misalnya yang salah gitu. Tapi pada umumnya kita itu amin gitu. Maksudnya di yang lain gitu, di rokat-rokat yang lain gitu. Tapi tidak sengaja pas waktu itu karena mungkin kurang fokus atau karena mengejar ini apa, mengejar rakaat misalnya, ruku imam misalnya. Cukup jelas. Baik, cukup jelas insyaallah. Ya, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Untuk yang pertama ya. Sebut sebentar saya carikan. Salah dalam baca amin. Ada di halaman 113. Jadi untuk kesalahan membaca amin, Bapak, pernah kita bahas di buku halaman 113, di mana kesalahan itu ada yang menyebabkan batal dan ada yang menyebabkan tidak batal. Saya sebutkan di sini, kesalahan bacaan amin yang menyebabkan sholat batal dengan sepakat ulama. Pertama adalah hamzah dipanjangkan, mim ditasydid, huruf ya dihilangkan sehingga menjadi amin. Ini ulama sepakat batal. Kemudian ada juga yang kedua, hamzah dibaca pendek, mim ditasydid, ya dihilangkan, jadinya amin. Yang ketiga, tidak ditasydid, amin. Anda bisa perhatikan, semua yang ya-nya dihilangkan, bacaan amin yang bisa bernilai membatalkan sholat. Karena dianggap bicara dalam sholat. Kemudian yang kedua, kesalahan amin yang disepakati oleh ulama. Ulama sepakat itu salah. Tapi apakah sampai pada tingkatan batal atau tidak, mereka beda pendapat. Apakah membatalkan sholat atau tidak? Syafi'iyah menilai tidak membatalkan sholat. Sementara madhab yang lain membatalkan, yaitu bacaan di mana mimnya itu ditasydid. Amin. Jadi ditahan di mim. Amin. Itu cukup umum di masyarakat. Ulama sepakat bacaan amin seperti ini salah. Tapi menurut Syafi'iyah tidak sampai membatalkan sholat. Namun menurut jumhur ini bisa membatalkan sholat. Kemudian yang ketiga, kesalahan bacaan amin yang diperselisihkan antara boleh ataukah sampai membatalkan sholat. Misalnya, hamzah dipanjangkan, mim ditasydid dan ada huruf ya. Amin. Tadi sudah kita sampaikan ya. Kemudian yang kedua adalah hamzah dipanjangkan, mim tidak ditasydid dan huruf ya-nya dibuang. Amin. Seperti itu. Sebagian Hanafiyah membolehkan amin semacam ini, namun tidak disinggung oleh madhab yang lain dan yang benar ini dilarang. Baik, jadi tentang kesalahan amin, mungkin Bapak bisa lihat ulang ya di video sebelumnya atau di buku di halaman 113. Insya Allah cukup jelas. Dan bagaimana kalau lupa? Kalau lupa sehingga tidak sengaja mengucapkan kalimat seperti ini. Wallahu a'lam, orang mengucapkan kalimat tertentu dalam sholat karena tidak sengaja, baik karena kaget atau karena apa misalnya, karena gerakan di luar kendali, di luar koordinasi otak, namanya apa itu? Refleks, ya. Maka statusnya tidak membatalkan sholat. Contohnya wahing. Wahing itu keluar suaranya enggak? Keluar ya. Ada orang ketika sholat, ketika wahing, tahu. Gitu kan? Wahing kok tahu, Thomas? Ketika wahing, yang keluar apa? Tahu. Karena kebiasaan dia, setiap kali wahing, yang keluar tahu. Apakah sampai membatalkan sholat? jika memang wahingnya seperti itu, bersin dia seperti itu, maka tidak membatalkan sholat. Karena kebiasaan dia seperti itu. Dan dia keluar itu kan tidak disengaja. Sehingga dia tidak ada niat untuk ngomong tahu. Kalau ada niat ngomong tahu, batal sholatnya. Termasuk juga misalnya orang yang latah gitu ya. Sehingga dia gampang kaget, gampang refleks. Refleksnya itu sampai keluar suara. Ya, saat sholat misalnya ada orang bunyiin mercon. Terus dia kaget. Saat kaget, ngomong. Copot misalnya. Insya Allah sholatnya tidak batal karena itu di luar kendali dia. Perbuatan seperti ini di luar kesengajaan. Dulu ada sahabat yang bernama Muawiyah Ibnul Hakam. Ini beda dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya. Muawiyah Ibnul Hakam ketika di awal beliau masuk Islam kemudian ikut sholat, beliau itu bicara ketika sholat. Sampai akhirnya bikin ramai para sahabat. Sehingga dia dilirik-lirik oleh para sahabat. Akhirnya dinasihati oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, inna hadis salah la tasluhu fiha min la yasluhu fiha min kalamin nas. Salat itu enggak boleh bicara. Ya. Innama huwa dzikrun wa tasbihun wa takbir. Isi salat itu zikir, tasbih, takbir, membaca Al-Qur'an dan seterusnya. Sehingga tidak boleh ada ucapan manusia. Padahal Muawiyah itu pakai bahasa Arab. Boleh enggak? Enggak boleh. Meskipun dia pakai bahasa Arab. Sehingga ini dijadikan dalil. Dan Muawiyah tidak diperintahkan oleh Nabi SAW untuk ngulangi sholatnya. Padahal ketika itu beliau sholat wajib, tapi bicara. Dan tidak diperintahkan untuk ngulangi sholatnya. Itu dalil bahwa orang yang melakukan pelanggaran, karena dia tidak tahu atau lupa ketika sedang sholat, maka sholatnya tidak batal. Kecuali kalau itu dilakukan secara sengaja. Sehingga kalau ada orang yang sholat, lalu karena dia nggak tahu, ya, misalnya kaget terus sampai noleh, kadang-kadang orang kaget sampai noleh, tapi dia nggak sadar, karena kaget, refleks, maka sholatnya tidak batal. Wallahu a'lam. Silahkan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Barakallahu fikum, Ustaz. Wafikum barakallahu. Afwan, Ustaz, keluar dari tema. Jadi orang tua saya dulu bekerja di salah satu perusahaan telekomunikasi. Kemudian beliau memiliki saham perusahaan tersebut, Ustaz. Nah, sekarang ini beliau sudah pensiun. Kemudian kemarin dari pihak perusahaan menelpon, karena beliau sudah pensiun, saham yang dimiliki tersebut harus segera dijual. Yang ingin kami tanyakan, bolehkah kami menerima uang dari penjualan saham tersebut, Ustaz? Mohon penjelasannya. Jazakumullah khairan, Ustaz. Wa jazakumullah khairan. Baik. Sebelum kita membahas pertanyaan yang baru masuk, tadi ada satu pertanyaan yang disampaikan sebelumnya ya, yaitu bacaan imam sudah benar, namun Anda ragu. Anda ragu karena ada satu kondisi di mana kayaknya kok saya masih belum yakin. Sebaiknya keraguan ini dibuang saja jauh-jauh. Karena Anda mengambil kalimat yang umum atau bacaan yang umum yang dilakukan oleh imam. Karena yang yakin bacanya itu benar. Sementara Anda ragu jangan-jangan ada yang salah. Dan kondisi seperti itu juga sangat mungkin terjadi pada imam Masjidil Haram maupun imam Masjid Nabawi. Kadang kita dengar karena cepat ya. Misalnya Syekh Fulan bacanya sangat cepat. Kayaknya ini kok dotnya kurang ya. Ini kok kalau itu dirawati terus bahaya nanti. Kita akan jadi bulan-bulanan setan. Maka sebelum makin parah, ketika muncul keraguan seperti itu, sebaiknya langsung kita hilangkan. Karena itu salah satu pintu setan untuk membisikkan was-was lebih parah lagi. Baik, selanjutnya kita beralih kepada masalah bisnis saham. Jadi ketika orang memiliki saham di sebuah perusahaan yang perusahaan yang murni halal, yang bidang usahanya adalah bidang usaha yang halal. Misalnya perusahaan telekomunikasi, saya kira ini adalah perusahaan yang bidangnya adalah bidang halal. Terlepas dari penggunaan yang dilakukan oleh konsumen. Tapi Pak, konsumen itu ada yang jualan narkoba, ada yang nanti kan dipakai untuk telepon jualan narkoba, jualan miras, atau bahkan hal-hal yang nggak benar. Itu urusan konsumen. Kalau kayak gitu nggak boleh, nanti haram semua jadinya. Karena unit jasa telekomunikasi pada asalnya mubah. Selanjutnya dijual dengan transaksi yang mubah. Lalu perusahaan mendapatkan keuntungan. Kemudian keuntungan itu dibagi untuk semua pemilik saham. Bolehkah pemilik saham ini menerima dividen? Insya Allah diperbolehkan. Karena posisi Bapak Anda ketika memiliki saham di situ, statusnya adalah saham untuk bagi hasil, bukan untuk trading. Dan saham untuk bagi hasil, insya Allah selama unit usahanya adalah unit usaha yang halal, dan perusahaan itu tidak memiliki pemasukan yang bermasalah, insya Allah Anda boleh untuk kemudian menerimanya, menerima sahamnya, dan menerima dividennya. Sehingga sahamnya silakan dijual. Nah, nanti kalau ada kenaikan harga gimana? Jika memang kenaikan harga itu real, bukan karena masalah terdilusi, real. Karena brand dari perusahaan ini naik. Sehingga nilai aset yang dimiliki oleh pemilik saham juga naik. Maka insya Allah boleh dijual dengan harga yang lebih tinggi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kategori hujan yang boleh kita uzur untuk sholat berjamaah di masjid? Jadi kategori masyakoh itu berbeda-beda antara satu lingkungan dengan lingkungan yang lain, berbeda-beda antara satu kondisi dengan kondisi yang lain. Bagi sebagian masyarakat, becek itu masyakoh. Terutama mereka yang tinggal di kota kan. Ya, karena mereka gak terbiasa dengan becek. Sehingga mereka kalau di kota ya, jalannya itu kalau di aspal konblok. Tapi bagi orang kampung, becek itu biasa. Mas menggoyong-ngono biasa. Tiap hari seperti itu. Nah kalau tiap hari seperti itu, sehingga bagi mereka sudah biasa. Ya, saya di Bojonegoro, di agak pelosok pernah saya tinggal di itu. Kurang lebih 1 bulan. Masjid ke rumah tempat tinggal, tempat singgah, itu pasti becek. Kalau hujan, pasti becek. Dan itu hal yang biasa. Padahal, bagi sebagian orang, becek ini masalah. Karena dia gak terbiasa dengan situasi becek. Sehingga masuk masjid, kemudian suasana lantai coklat karena habis kena becek kan dicuci, cuci kaki. Kan tidak langsung kering itu kaki. Lantainya coklat, kemudian kena pakaian, itu hal yang biasa. Maka dari posisi seperti ini, jika masih hal yang biasa, dia tidak disebut sebagai bagian dari masyakoh. Sehingga disebut masyakoh, itu ukurannya berbeda-beda antara satu tempat dengan tempat yang lain, antara satu kondisi dengan kondisi yang lain. Bagi masyarakat kita, orang yang tinggal di daerah tropis Indonesia, hujan adalah hal yang biasa. Sehingga kalau hujan itu tidak terlalu deras, di mana orang ketika berangkat ke masjid, dia tidak sampai kesulitan, maka belum menjadi ukuran masyakoh. Tapi kalau deras banget, sehingga orang kesulitan untuk berangkat ke masjid, maka bisa jadi itu menjadi salah satu bentuk masyakoh. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, gini. Ada kejadian beberapa tahun lalu di depan saya. ada seorang anak itu usia maaf kelas 2 SD itu disuruh sama seorang bapak untuk azan di musola pada waktu zuhur sama asar. Karena di sini kan kalau biasanya di waktu zuhur sama asar tidak ada yang azan gitu kan. Jadi si anak kecil ini disuruh sama si bapak yang kebetulan si bapak ini imami sholat zuhur dan asar. Kemudian ada salah satu tetangga yang rumahnya di sekolah itu marah Ustaz. Saking marahnya itu sampai si anak itu mau dilempari batu. Anak itu ditanya, "Kowe iki wis sunat apa urung?" "Belum," gitu. "Ayo bocah urung sunatnya di pokok ajan," gitu. Nah, besoknya lagi si anak mau asik lagi karena disuruh sama si bapak. Nah itu si anak nggak berani saat karena alasan seperti itu, pertama belum sunat dan sampai mau diancam pakai dilempar batu. Nah anak saya yang diceritain sama temennya ini terus jadi bertanya sama saya, "Emang kalau azan itu harus sudah sunatan ya mah ya?" Nah, mungkin bisa dijelaskan ya Ustaz terkait muazinnya anak kecil ini. Nah baik, yang pertama, bukan syarat sah sholat harus sudah sunat. Sebagaimana pula bukan syarat sah adzan harus sudah sunat. Wallahu ta'ala alam, jika memang pertimbangannya adalah pertimbangan najis. Ketika orang itu belum sunat, maka ya status pertimbangan najisnya beda dengan yang sudah sunat. Karena selama di bagian permukaan kemaluannya sudah bersih, tidak ada najis yang nempel, selesai. Karena kalau kemudian semua bentuk najis itu tidak boleh ada yang menempel pada badan manusia, di perut semua orang ada najis. Dan di lubang duburnya pasti ada najis. Sehingga 1 cm dari luar lubang dubur ada najis. Dan itu terjadi pada semua orang. Dan tidak, kita tidak punya kewajiban untuk sampai harus dikorek-korek semuanya. Ya, karena itu kita tidak tahu ya. Dengan alasan seperti ini kadang bisa menimbulkan kisruh di masyarakat. Makanya orang perlu belajar agar dia lebih tahu. Ayo. Kemudian, selama sang anak dia sudah mumayyiz. Dan saya kira untuk kelas 2 SD yang berusia 8 tahun sudah mumayyiz. Sudah mumayyiz. SD kelas 2, 8 tahun ya. Rata-rata 8 tahun. Dia sudah mumayyiz. Sudah mumayyiz artinya dia kenal. Saya sedang adzan, bukan sedang bernyanyi. Sehingga ketika adzan dia tahu. Dia enggak ngomong, dia enggak nyanyi. Dia bisa menahan diri. Sehingga ketika dia sedang adzan, dipanggil temannya, dia enggak kemudian noleh. Saya, aku lagi adzan. Dia kan enggak ngomong kayak gitu. Dia selesaikan adzan dulu, baru dia bicara. Berarti dia mumayyiz. Di kondisi dia sebagai anak yang mumayyiz seperti ini, adzannya sah. Dan ketika adzan sah, maka ya orang yang sampai mau melempari batu seperti tadi, ya perlu dipertanyakan gitu ya. Latar belakangnya apa adzan yang sah kau mau lempari batu? Subhanallah. Sehingga perlu kita kasih pengertian. Karena itu orang yang sumbu pendek, gampang marah, gampang emosi, karena ketidaktahuannya ya, bagian dari apa kondisi yang perlu untuk dibenahi. Seharusnya dia menyadari, kalaupun memang masalah ranah fikih, ada khilaf, ada kok tokoh yang mengatakan yang belum sunat batal sholatnya. Baik, kami juga punya pendapat yang banyak bahwa yang belum sunat sholatnya tetap sah. Sehingga kalau dalam ranah khilaf, kenapa Anda tidak ngasih toleransi? Menurut pendapat yang membolehkan hal itu. Wallahu'alam. Bismillah. Ketika kita dicolek untuk dijadikan imam ketika sholat jahar, apakah bacaan dikeraskan ketika dicolek atau mengulang bacaan dari awal? Anda silakan lanjutkan sesuai dengan sholat Anda. Jadi yang lebih penting dalam jamaah itu adalah niat makmum, bukan niat imam. Maksudnya bagaimana? Bisa jadi ada orang yang diajak sholat jamaah, tapi imamnya gak ngerti. Dan itu sah sebagai jamaah. Karena yang penting adalah niat makmum. Makmumnya niat ittiba. Misalnya begini, Anda sholat sendirian di masjid, lalu datang dua ibu-ibu, kemudian berdiri di belakang Anda dengan jarak tertentu, ya, sebagaimana jarak normal saf laki dan perempuan, lalu mereka jadi makmum Anda. Dan Anda gak tahu kalau di belakang itu ada makmum. Sahkah sebagai makmum? Sahkah sholat jamaah? Sah. Posisi Anda tetap bertahan sebagaimana Anda sholat, kemudian ibu-ibu di belakang, mereka sholat dengan mengikuti gerakan Anda. Maka di sini yang lebih penting adalah niatnya makmum, bukan niat imam. Dan dulu ada Nabi SAW pernah sholat. Beliau sholat sendirian. Allahu Akbar, sholat sendirian. Lalu sahabat menyusul. Bergabung jadi makmum. Sehingga dari awal Rasulullah SAW itu niatnya sholat apa? Sendirian. Kemudian ada yang bergabung. Berarti dari awal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak berniat jadi imam. Nah, sahabat ini ketika bergabung dari awal niatnya jadi makmum. Maka yang penting adalah niatnya makmum, bukan niat imam. Terus selanjutnya, jika sudah ada orang yang bergabung dan memberitahu dengan cara colekan tadi ya, selanjutnya apa yang kita lakukan? Anda langsung keraskan saja di bagian lanjutannya. Jika Anda ingin memandu dia agar dia dengar, sehingga silahkan dikeraskan di lanjutannya. Andai pun tidak dikeraskan, sholatnya sah. Wallahu ta'ala alam, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.